Surat An-Nisa ayat 15. Surat An-Nisa ayat 15. Jadi kita masih dalam proses berlatih, Ji. Masih proses berlatih membiasakan untuk menentukan isim fi'il huruf dengan berbagai jenisnya serta i'rab. Ayat 15 Allah berfirman, "Wallati ya'tinal fahisyata min nisa'ikum." Wallati wa huruf nggih, huruf. Huruf mabni atau mu'rab? Mabni. Semuanya atau ada yang dikecualikan? Semuanya. Semua huruf mabni. Di sini mabni alal fathi. Wawu mabni alal fathi. Allati. Isim apa dinamakan? Isim mausul. Karena isim mausul, maka mabni atau mu'rab? Mabni. Semua isim mausul, statusnya mabni. Alladhi, alladhani, alladhina. Allati, allatani, allati. Baik. Ya'tina. Ya'tina. Ada sebuah kata di depannya ya. Berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini ya'tina nun. Itu nun niswah. Atau nunul inas. Nun niswah. Berarti ya'tina marfu' mansub atau majrur? Mabni. Karena bertemu dengan nun niswah. Karena bertemu dengan nun niswah, maka ya'tina statusnya apa? Mabni. Mabni ala sukun. Karena huruf terakhirnya kan ya. Sebelum na itu ya. Ya apa itu su? Sukun. Berarti ya'tina. Kita ingat kembali fi'il mudhari'. Semuanya mu'rab. Begitu ya. Semuanya mu'rab. Kecuali bersambung dengan nun. Niswah menjadi mabni alas sukun. Atau bertemu dengan nun. Tau. Taukid. Mabni alal fathi. Selain itu mu'rab. Marfu. Selama tidak ada menasabkan. Tidak ada menjazamkan. Ya'tina. Na. Dhamir. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il ya. Wallati ya'tina al-fahishata. Al-fahishata. Isim apa, man? Mansub. Tanda nasabnya. Fathah karena isim mufrad. Min nisa'ikum. Min nisa'i. Jar. Majrur. Kum. Dhamir. Muttasil atau munfasil. Muttasil. Muttasil itu artinya apa? Bersambung. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa. Huruf. Mabni alal fathi. Istashhidu. Istashhidu. Istashhidu. Fi'il amr. Apa artinya istashhidu di situ? Persaksikanlah. Fastashhidu. Istashhidu fi'il amr. Mabni atau mu'rab? Mabni, fi'il amr semuanya pasti mabni. Mabninya ala. Di sini hazbin, hazbin nun. Karena bertemu dengan wawul jamaah. Wawu. Alaihinna. Jermaj, majrur. Arba'atan. Isiman, sub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena muf. Walaupun artinya empat. Arba'atan kan artinya empat. Walaupun secara arti menunjukkan empat. Tapi secara status isim disebut mufrad. Alaihinna arba'atan minkum. Minkum. Jer. Majrur. Fa'in syahidu. Fa. Huruf. In. Huruf. Syahidu. Fi'il ma. Madhi. Mabni ala dham. Mi. Kan gitu ya. Mabni ala dham. Mi. Karena bertemu dengan wawul. Jama'ah. Fa'amsikuhunna fil buyut. Fa. Huruf. Amsiku. Af'ilu. Amsiku. Tahanlah. Lihat artinya apa? Amsiku. Maka kurunglah. Kurunglah. Berarti fi'il amar. Mabni ala hazwin nun. Mabninya ala hazwin nun. Karena bertemu dengan wawul jama'ah. Hunna. Ya. Mana ya? Biasanya ada. Oh, setelah wawu jamaah. Karena sudah bertemu dengan hunna. Yang jelas wawu jamaah itu setelahnya harus ada sesuatu. Kan begitu ya. Yang namanya wawu jamaah setelahnya harus ada sesuatu. Kalau tidak ada yang lain, berarti tergantikan dengan alif. Kalau sudah ada yang lain, tidak perlu alif. Misalkan di atasnya tadi, fastashhidu. Karena tidak bersambung dengan apapun, alifnya pun muncul. Di sini, faamsikuhunna. Sudah ada hunna. Karena sudah ada sesuatu itu terwakilkan oleh hunna, maka alifnya tidak muncul. Begitu ya, Bu Ahmad. Fa'amsikuhunna fil buyut. Fil buyut, jar majrur. Hatta. Huruf apa? Huruf rofa, huruf nasab, atau huruf jar, apa huruf jazm? Huruf nasab ya. Bukan huruf jar. Kalau huruf jar, setelahnya isim. Hatta huruf nasab. Iya kan? Yang mana? Yang ini? Nah ini, hatta huruf nasab. Hatta huruf nasab. Itu cara mudahnya. Nah, itu menurut Kufiyun. Kalau menurut Basriyun, ya huruf biasa. Ya. Hatta yatawaffahunna. Yatawaffa. Yatawaffa fi ilmu? Mudhari. Fi ilmu mudhari. Mu'rab ya? Mu'rab di sini mansub. Nasab. Tanda nasabnya apa? Ya tawaffa. Tanda nasabnya apa kira-kira? Ya tawaffa. Fanya panjang. Ya tawaffa. Fadfunun. Ya tawaffa. Sama dengan yakhsha. Yakhfa. Fathah muqaddara. Fathah mukot daroh. Karena akhirnya ada A, alif bengkok. Cuman cara penulisannya seperti itu. Hatta yatawaffa hunna. Hunna. Lomir ya. Di sini maf'ulun bihi. Karena bertemu dengan fi. Fi'il. Hatta yatawaffa hunna al-maut. Al-mautu. Isim mar. Marfu. Tanda rofaknya. Lumah, karena isim mufrad. Au yaja'alallahu lahunna sabila. Au. Huruf. Yaja'ala. Fi'il mudhari. I'rabnya. Mansub. Karena ataf. Diatafkan ke yatawaffa. Yaja'ala fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya. Fathah. Karena isim muf. Oh, betul. Karena fi'il mudhari sahih. Akhir. Sudah enggak pernah keceklong lagi ini. Au yaja'alallahu. Allahu. Isim marfu. Tanda rafaknya. Lemah. Lahunna. Jar majrur. Sabilan. Isim mansub. Tanda nasabnya. Fathah. Karena isim mufrad. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma wa huruf alladzani isim mausul ya'tiyani ani aini ani aini ada ya'nya loh di depan fi'il mudhari. Saya cuma bilang ani ini. Pak Arjo. Iya, benar kecek lo. Ada ya-nya berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya. Nun apa alif? Nun apa alif? Nun, karena af'alul khamsa. Alifnya dhamir fa'il. Ha. Dhamir mutasil munfasil mutasil. Minkum jar majrur. Fa'azuhuma fa huruf azu. Lamar apa artinya azu? Hukumlah. Wawunya wawu jama'ah humadha dhamir. فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا فَ حُرُف إِن حُرُف تَابَ تَابَ تَابَ تَابُ أَمِنْ رِتَابَ فِئِلْ مَذِي مَبْنِي عَلَى مَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ بَأْنَا كَانَ حُرُف تَرَاخِر مَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ عَلِفْنَا ضَمِير فَائِل وَأَصْلَحَ wa huruf aslaha fi'il madhi mabni 'alal fathhi alifnya sebagai dhamir fa fa'il fa'ridu fa huruf a'ridu fi'il amr ge a'ridu fi'il amr wawunya wawul jama' anhuma jar majrur innallaha kana tawwabar rahima inna huruf taukid Allah mansub. Kenapa mansub? Isim inna tanda nasabnya fathah karena mufrad. Kana fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Tawwaban mansub. Rahiman mansub. Semuanya mansub tandanya fathah karena isim mufrad. Ya, ayat 17 ya, betul. Ayat 17 sampai 19 dihitung jumlah fi'il dan isim majrur. Jumlah fi'il dan isim majrur. Ini latihan Al-Qur'annya sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Hari Ahad latihan lagi, Senin kita sudah belajar kitab Gundul. Nanti tolong difotokopikan Pak Udin ya. Cuma dua halaman aja. Jadi kalau ini kan bukan Gundul ini latihan Al-Quran ini. Hari Senin besok Gundul. Lagi ketok aslinya di. Kalau ini kan masih ada harokatnya. Hari Senin sudah tidak ada harokat lagi. Nanti saya kasih bahannya ke Pak Udin. Monggo ayat 17, 18, 19 dihitung jumlah fi'il kan isim. Masuk, silakan kerjasama, monggo. Baik. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. 'Ala Allahi. Majrur ya? Majrur. Ya'maluna fi'il bijahalatin. Majrur. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم يتوبون فئل من قريب مجرور يتوب فئل وكان الله عليما حكيما kana fi'il ge walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at laisat laisat fi fi'il karena ada tak ta'nitsnya fi'il ma madhi wah laisa laisa laisu dan seterusnya. Kemudian apa? Ya'malu ya'maluna fi'il mudhari. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an hadara fi'il sayyati mboten mboten nggih karena tidak ada huruf jernya kan itu. Jadi peraturannya masih sama ini. Sih, kasih sami. Mas Tris senang banget Tris. Tahu gue sih. Baik, lanjut guys. Qala inni tubtul ana walalladhina yamutuna wahum kuffar. Qala fi'il tub fi'il madhi yamutuna fi'il mubarak. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. A'tad fi'il madhi. Ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Amanu fi'il apa? Madhi. Yahillu fi'il mudhari'. Tarithu fi'il mudhari'. Ada an huruf nasab sebelumnya. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. تَعْضُلُوا فِئِلْ مُضَرِعْ. تَذْهَبُوا فِئِلْ مُضَرِعْ. بِبَعْضِ مَجْرُور. آتَيْتُمُ فِئِلْ مَضِي. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Ya'tina fi ilmu mudhari. Fahishatin majrur. Mubayyinatin majrur. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru. Ashiru fi il'a amr. Bil ma'rufi majrur. Fa in karihtumuhunna fa'asa. Karihtum. Karihtum fi fi'il. Kemudian asa. Ada yang menjawab enggak asa? Ada yang menjawab enggak? Masuk fi'il. Kalau betul, kalau masuk, masuk. Ada yang jawab? Ada, berarti masuk. Asa, asaya, asa, asau, asad. Sayyid. An takrahu syai'a. Takrahu fi'il. Mubarak. Wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Yaj'ala. Fi'ilmu. Mubarak. Berapa Pak Arjo? Dua-dua. Mas Darso? Berapa? 7. Dua-dua karena ada tambahan laisat tadi ya. Iya, sudah benar berarti semuanya. Yang kurang ditambahi, yang ditambahi dikurangi. Nanti lah jadinya sama. Ini Mas Roto ya. Ya, cukup. Untuk minggu ini memang enggak ada PR. Minggu ini tidak ada PR. Mulai PR minggu depan. Jadi besok insya Allah nggih. Sabtu paling enggak minta tolong Pak Udin difotokopi. Terus nanti hari atau besok, besok pas dindiran saya kasih difotokopi, Sabtu dibagikan. Nah itu baru PR. Yang saya kasihkan apa namanya gundul, nanti hari Senin sudah berlatih insya Allah. Paling dua bar enggak, dua kitab memang, tapi nanti di fotokopi dua halaman aja. Oke, okay. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.